Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Para pendengar Radio Mutiara Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin di studio, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk dan bimbingan untuk menuntut ilmu sehingga menjadi cahaya bagi kita di dalam beramal, amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan di udara di studio Radio Mutiara Quran untuk menuntut ilmu terutama dalam bidang pendidikan anak. Pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang misi pendidikan. Kenapa kita perlu membahas tentang misi pendidikan ini? Sebab ini berkaitan dengan sebagaimana yang banyak dipikirkan oleh orang tua dan sering sekali ditanyakan oleh orang tua, baik secara lisan maupun dalam hati masing-masing orang tua. Sering muncul pertanyaan, kelak anak saya jadi apa? Ingin dijadikan apa anak saya kelak, atau ingin menjadi apa anak saya nanti? Ini pertanyaan, ini pertanyaan yang sangat mendasar yang sering dilakukan oleh orang tua apabila orang tua ingin memulai pendidikan terhadap anaknya. Sering juga dilakukan oleh orang tua apabila orang tua ingin menyekolahkan anaknya. Maka pertanyaan itu selalu muncul. Orang tua berusaha memandang jauh sejauh mungkin ke depan, kelak anak saya ingin jadi apa? Atau mungkin orang tua mengatakan ingin dijadikan apa? Oleh karena itu marilah kita membahas masalah misi pendidikan ini, karena hal ini adalah sangat penting perlu diketahui oleh setiap orang tua. Dengan harapan apa? Agar nanti arah pendidikan kita itu tidak salah arah. Jadi apa yang kita lakukan nanti betul-betul sesuai dengan misi pendidikan yang betul-betul diperintahkan, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an maupun sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, orang tua, para pendidik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita merumuskan pendidikan, misi pendidikan ini, terlebih dahulu marilah kita memandang pendidikan ini betul-betul jauh dari pandangan yang sangat jauh. Dipandang dari jarak yang sangat tinggi sekali sehingga semua keseluruhan pendidikan ini akan tampak. Untuk memudahkan permisalan ini, anggaplah kita duduk di suatu tempat pada kesempatan kali ini, kemudian dipandang dari atap rumah kita, mungkin kita akan makin mengecil, mungkin kursi yang kita duduki akan tampak keseluruhan, bahkan kamar kita akan semuanya dapat dilihat apabila kita makin naik ke atas. Namun apabila naik ke atas terus kemudian dipandang dari satelit, maka tempat duduk kita kalau dipandang dari satelit maka tampaklah sebuah benua dan kita tidak kelihatan di situ. Namun walau bagaimanapun tempat duduk yang kita duduki atau lantai yang kita duduki merupakan bagian dari benua tersebut. Demikian juga dalam pendidikan ini, kita berusaha memandang pendidikan ini dari satelit view, memandang pendidikan dari arah yang dari pandangan satelit, atau ada yang mengatakan world view atau istilahnya pandangan menyeluruh secara global. Maka kalau pendidikan ini kita lihat dari atas secara menyeluruh, maka apa yang tampak? Kalau tempat duduk kita tadi tampaknya menjadi sebuah benua, maka pendidikan ini yang tampak apabila dipandang dari satelit view, maka akan tampak sebuah peradaban. Peradaban itulah yang tampak. Dan itu harus kita harus mengetahui apa sebenarnya peradaban itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali makna tentang peradaban, sehingga kadangkala apabila kita memaknainya makin bingung. Ada yang mengatakan peradaban itu kebudayaan, ada yang mengatakan peradaban itu hasil dari karya cipta dan karsa, karya cipta dan rasa. Ada yang mengatakan peradaban itu hasil dari budaya yang terbaik. Ada yang mengatakan peradaban itu hasil dari kesenian dan sebagainya. Namun dalam hal ini kita perlu memahami tentang apa sebenarnya unsur dari peradaban tersebut. Apabila kita cermati, ada empat unsur dalam peradaban ini, yaitu yang pertama adalah unsur alam. Dalam hal ini adalah bumi yang kita pijak ini. Unsur yang kedua adalah manusia. Unsur yang ketiga adalah waktu. Kemudian unsur yang keempat adalah sistem hidup, yaitu agama. Apabila kita perhatikan, alam bagi peradaban ini adalah merupakan tempat, tempat untuk mewujudkan tujuan dari peradaban tersebut atau tujuan hidup. Itu adalah alam. Dalam hal ini bisa dikatakan bumi atau tanah yang kita pijak. Kemudian manusia. Manusia di sini adalah sebagai aktor, sebagai pelaku peradaban. Kemudian berikutnya adalah waktu, di mana waktu ini adalah berjalannya peradaban tersebut. Kemudian yang keempat adalah sistem hidup. Sistem hidup ini adalah agama, yaitu agama Islam, agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, agama inilah atau ad-din inilah harus melingkupi ketiga unsur yang lain, harus melingkupi alam, manusia dan waktu, sehingga ketiga unsur tersebut menjadi harmonis. Sebab tanpa adanya sistem hidup, maka akan muncul ketidakharmonisan antara alam, manusia dan waktu. Oleh karena itu, peradaban yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ada empat unsur, sehingga unsur yang paling utama yang melingkupi kesemuanya adalah ad-din atau agama Islam ini. Kemudian apabila kita lihat unsur peradaban tersebut, kemudian kita membahas tentang masalah pendidikan, kemudian apa yang disentuh oleh pendidikan dari keempat unsur peradaban tersebut, yang kita sentuh adalah manusianya. Pendidikan adalah untuk menyiapkan, untuk membentuk aktor dari peradaban, yaitu manusia. Oleh karena itu, pendidikan merupakan bagian dari peradaban. Dalam hal ini adalah dalam pembentukan karakter dari manusia yang merupakan aktor dari peradaban tersebut. Inilah kita memandang pendidikan dari segi peradaban. Terus kemudian setelah kita membahas tentang manusia, akhirnya menjadi mengerucut, kita menurun sehingga tampak peradaban dari sisi manusianya. Apa sebenarnya misi pendidikan kita? Apa sih kita mendidik anak kita tujuannya itu? Untuk apa kita mendidik anak? Apakah besok ingin dijadikan seorang pengusaha? Ataukah mungkin dijadikan seorang ustadz? Ataukah mungkin besok dijadikan seorang dokter dan lain sebagainya? Hal tersebut harus kita pahami terkait dengan manusia sebagai aktor peradaban tersebut. Oleh karena itu, misi pendidikan ini harus kita rumuskan. Dan misi pendidikan ini harus selaras dengan tujuan penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dikatakan tujuan pendidikan haruslah selaras dengan tujuan penciptaan manusia. Apabila tujuan pendidikan tidak selaras dengan tujuan penciptaan manusia, maka pendidikan hanya berupa kumpulan aktivitas-aktivitas yang tiada makna. Boleh dikatakan banyak sekali hal yang mubadir yang dilakukan dalam pendidikan ini apabila tujuan pendidikan yang akan kita capai tidak selaras dengan tujuan penciptaan manusia. Lalu dengan tujuan apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini? Ada dua tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini. Yang pertama sebagaimana disebutkan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Terkait dengan tujuan penciptaan manusia sesuai dengan ayat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini dengan tujuan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala di samping menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya semata-mata dan hanya kepadanya beribadah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Kemudian firman-Nya yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala, wallazi ja'alakum khalaifa fil ardh. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ini. Surat Fatir ayat 39. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini di samping untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah menugaskan kita sebagai manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu sebagai pemakmur bumi ini. Itulah dua tugas tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila kita perhatikan dua tugas tersebut, maka harus selaras dengan tujuan yang kita rumuskan dalam pendidikan terhadap anak-anak kita. Tentang tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak ada urusan, tidak ada tuntunan dalam agama kami, maka ibadah tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Dalam hal ini maka bisa dikatakan dalam urusan ibadah ini ada dua syarat agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar yang dilakukan manusia tersebut sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, yaitu yang pertama adalah harus ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, yang kedua adalah harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan penciptaan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini terkait dengan unsur keimanan, yaitu karakter keimanan. Terus kemudian untuk tugas manusia di muka bumi ini sebagai khalifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum a'malu a'lamu bi umuri dunyakum. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Oleh karena itu tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini kaitannya dengan kinerja manusia tersebut. Kinerja manusia untuk berperan di dalam peradaban ini, di dalam masyarakat ini, di dalam negara ini, sehingga urusan keduniaan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan urusan ini kepada umatnya, karena kitalah lebih tahu. Beliau mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Namun urusan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling tahu di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, agar tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala juga memiliki dua syarat, yaitu yang pertama, apa yang kita kerjakan di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi ini adalah harus ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua agar kita kinerja kita di muka bumi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang kita kerjakan ini tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, tidak ada larangan. Hal ini, syarat ini terbalik dengan syarat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syarat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah harus ada tuntunan, harus ada perintah. Tapi kalau untuk kinerja kita di muka bumi ini sebagai khalifah, maka yaitu antara lain syaratnya yaitu tidak ada larangan. Walaupun tidak ada perintah, selama itu urusan kinerja kita di muka bumi ini itu diperbolehkan selama tidak ada larangannya. Itulah dua tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini, dan dua tujuan penciptaan manusia inilah kita jadikan sebagai tujuan atau misi pendidikan anak-anak kita. Oleh karena itu, apapun pendidikan yang kita lakukan hendaklah selalu merujuk kepada tujuan penciptaan manusia tersebut. Oleh karena itu, kalau kita ulas bagaimana wujud nyata seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki kualitas yang baik, yaitu tujuan yang pertama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pangkal tolaknya adalah pada keimanan. Terus kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu memiliki keimanan, padahal itu adalah urusan hati seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini beliau bersabda, akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Maka hal ini bisa dikatakan bahwa seseorang yang beriman dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan tersebut akan tercermin, akan bisa dilihat oleh orang lain, yaitu berupa akhlak pada diri orang tersebut yang bisa dilihat, yang tampak oleh pandangan manusia. Ini kaitannya dengan tujuan penciptaan manusia untuk beribadah, itu perwujudannya adalah pada akhlak yang mulia. Karena manusia yang paling beriman kepada Allah SWT adalah yang paling bagus akhlaknya. Terus kemudian, untuk tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, apa indikator atau hal-hal yang tampak pada diri seseorang? Apakah orang itu bisa mengumpulkan harta yang banyak, itu orang yang paling bagus kinerjanya? Apakah orang yang terkenal itu adalah orang yang paling bagus kinerjanya? Dalam kaitannya dalam kaitan kinerja ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan di dalam sebuah hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia yang lain. Oleh karena itu, makin tampak jelas bahwa tujuan pendidikan manusia di sini adalah yang pertama mendidik manusia untuk beribadah kepada Allah, tampak pada akhlaknya yang mulia, yang akhlaknya yang paling bagus. Kemudian tujuan yang kedua adalah dalam kinerja akan tampak bahwa orang tersebut benar-benar bermanfaat bagi orang lain. Apabila seseorang hanya menjalankan misi sebagai khalifah saja, pemakmur bumi, maka dia akan menjadi orang yang sangat produktif namun dia merusak. Dia menjadi orang yang sangat kreatif namun kreativitasnya itu untuk merusak bumi ini, untuk menyakiti orang lain, untuk membuat orang lain menderita. Namun apabila selaras bahwa orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia juga berkinerja, maka harapannya maka dia akan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu, maka bisa kita rumuskan apa sebenarnya misi pendidikan ini. Misi pendidikan untuk anak-anak kita adalah terbentuknya generasi yang bermanfaat bagi peradaban dengan sebaik-baik akhlak. Rumusan ini kita rumuskan karena hal ini berkaitan dengan tugas manusia di muka bumi. Generasi yang bermanfaat bagi peradaban itu adalah generasi yang betul-betul produktif, memiliki kinerja, dan kinerjanya adalah peran dia dalam peradaban ini, dan kemudian memiliki sebaik-baik akhlak. Itu pertanda dari pancaran keimanan seseorang yang ada di dalam hati, maka terwujud menjadi akhlak yang mulia. Itulah misi pendidikan anak-anak kita. Sehingga pertanyaan tadi, akan jadi apakah anak-anak kita? Maka bisa dikatakan, jadi apapun anak kita, maka kita merujuk bahwa dia adalah generasi yang bermanfaat bagi peradaban ini, bagi masyarakat ini, dan dia memiliki akhlak yang mulia. Itulah sasaran, itulah misi pendidikan anak-anak kita, sehingga harapannya mereka menjadi betul-betul generasi terbaik pada zamannya nanti. generasi terbaik pada zamannya nanti. Apabila kita kembalikan, sebenarnya pernah ada generasi terbaik pada zaman ini, pada umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik manusia yang keluar, yang dikeluarkan untuk manusia. Siapakah generasi terbaik tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, "Khairun nas sebaik-baik generasi, ya. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Dan kemudian generasi berikutnya, dan kemudian generasi berikutnya." Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa generasi terbaik yang pernah ada di dunia ini adalah generasi sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Nabi tadi bersabda, "Khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat, "Tsummal ladzina yalunahum," kemudian yang mengikuti sahabat, yaitu tabi'un atau tabi'in, kemudian "Tsummal ladzina yalunahum," yaitu para tabi'ut tabi'in. Itulah generasi terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Kalau kita lihat bagaimana sebenarnya karakter para generasi terbaik itu, maka bisa kita lihat bahwa mereka adalah generasi yang betul-betul bermanfaat bagi peradaban. Mereka semuanya berperan dalam peradaban tersebut, dan mereka adalah orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka memiliki keimanan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebenarnya tujuan pendidikan tersebut adalah selaras dengan apa yang ada pada kondisi para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itu, sudah selayaknya bahwa misi pendidikan ini sebenarnya adalah meniti karakter para sahabat radhiyallahu anhum. Dan harapannya anak-anak kita nanti menjadi generasi-generasi yang mencontoh generasi sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka lah generasi terbaik dan mereka lah adalah generasi yang patut dijadikan contoh bagi kita dan bagi anak-anak kita kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita ulas lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan semuanya, bisa dikatakan dari A sampai Z sudah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua hal sampai ke dalam kamar kecil, sampai makan, tidur dan sebagainya sudah diatur. Itulah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sebagaimana yang dipahami oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian terkait dengan kinerja. Bagaimana kita mendidik kinerja anak-anak kita? Kalau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya harus memiliki, semua anak tanpa kecuali harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitannya dengan suka atau tidak suka, maka itu kita tanamkan sama rata kepada anak-anak kita. Namun terkait dengan kinerja ini, ternyata anak-anak kita berbeda-beda. Anak-anak kita spesial dalam kaitannya sebagai khalifah di muka bumi ini, dalam berperan dalam peradaban ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 84, "Kul kulli ya'malu 'ala sakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya setiap manusia akan bekerja sesuai dengan sakilahnya, yaitu sesuai dengan keadaannya masing-masing. "Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila," maka Rabb kalianlah yang lebih tahu siapakah yang paling benar jalannya. Oleh karena itu, di dalam kinerja sebagai khalifah di muka bumi ini, maka kita harus memperhatikan sakilah anak-anak kita. Apa itu sakilah? Sakilah di dalam tafsir Al-Qurtubi disebut sebagai jablah, yaitu tabiat, dan sebagian ulama mengatakan itu adalah bakat anak. Oleh karena itu, terkait dengan kinerja di muka bumi ini, maka orang tua hendaklah untuk menggali potensi yang ada pada diri anak yang merupakan kekhasan anak tersebut yang membuat dia berbeda dari anak yang lain, yaitu bakat anak masing-masing. Oleh karena itu, itulah tugas orang tua setelah semua iman, setelah keimanan tumbuh pada anak-anak kita, kemudian mereka menjadi pembelajar, barulah bakat ditumbuhkan. Sebab Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mewanti-wanti kita, hendaklah bakat kaitannya dengan kinerja khalifah di muka bumi ini ditumbuhkan setelah anak-anak tumbuh kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah iman mereka tumbuh kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah kemudian bakat ditumbuhkan. Sebab urusan iman adalah urusan hati, sedangkan hati itu adalah rajanya tubuh manusia. Oleh karena itu, bakat tadi apabila tidak dikendalikan dengan keimanan, maka akan menjadi perusak di muka bumi ini. Nah, itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua misi pendidikan yang mana itu malah merupakan rujukan bagi kita kelak akan menjadi apakah anak-anak kita, yaitu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita jadikan anak-anak kita adalah memiliki peran di dalam peradaban ini sesuai dengan sakilah mereka masing-masing, yaitu sesuai dengan bakat pembawaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak mereka lahir. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karakter keimanan, dan itu harus tumbuh kepada semua anak, sedangkan menjadi khalifah itu adalah karakter bakat. Karena dengan bakat manusia akan menjadi lebih produktif, akan menjadi lebih berperan di dalam peradaban ini. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah kita melihat juga contoh-contoh para sahabat. Apakah para sahabat mereka itu adalah berperan sesuai dengan bakat masing-masing? Kita lihat Abdurrahman bin Auf itu adalah seorang sahabat yang ahli di bidang perdagangan, sampai-sampai beliau membawa debu yang ada di tangannya pun bisa terjual oleh beliau, karena begitu mahirnya beliau dalam berdagang. Dan beliau adalah salah satu dari sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena berdagang itu akhirnya beliau dengan keimanan yang sangat kuat akhirnya menginfakkan harta dari hasil perdagangannya tersebut untuk jalan fi sabilillah, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk jalan dakwah, menuju dakwah la ilaha illallah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian kita lihat lagi bagaimana sahabat Zaid bin Sabit. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia, memiliki keimanan yang sangat kuat, namun juga memiliki kekhasan yang berbeda dengan Abdurrahman bin Auf, yaitu beliau ahli dalam bidang bahasa, beliau ahli dalam bidang menulis, sehingga beliau menjadi penerjemah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menjadi sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berperan dalam pengumpulan mushaf yang sekarang ini bisa kita baca, bisa kita hayati, kita tadabburi maknanya. Itu antara lain pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah dari tangan Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Kemudian kita lihat sahabat yang lain, Mus'ab bin Umair. Berbeda dengan Abdurrahman bin Auf, berbeda dengan Zaid bin Sabit, beliau adalah seorang duta besar. Beliau mahir dalam bidang komunikasi, sehingga diutus oleh Rasulullah SAW menjadi duta besar pertama untuk menuju ke Yathrib. Sehingga setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka di Madinah, di Yathrib yang sekarang menjadi kota Madinah itu, sudah banyak sekali orang-orang yang memeluk Islam, yang akhirnya disebut dengan kaum Ansor. Oleh karena itu, apabila kita lihat sejenak bagaimana generasi sahabat radhiyallahu anhum, generasi terbaik, mereka adalah orang-orang yang sangat kuat keimanannya, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka pun juga memiliki peran di dalam peradaban pada saat itu sebagai khalifah di muka bumi ini, memiliki kinerja yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, sesuai sakilah mereka masing-masing. Oleh karena itu, apabila kita kembalikan dengan anak-anak kita saat ini, ingin jadi apakah anak-anak kita, maka kita katakan ingin menjadi sahabat, menjadi seperti sahabat radhiyallahu anhum. Karena apa? Mereka adalah generasi terbaik. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita tumbuhkan keimanan anak-anak kita, kita tumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa mereka juga memiliki misi sebagai khalifah. Nah, sebagai apa khalifah atau peran dia dalam peradaban ini, maka tugas kita sebagai orang tua adalah menggali potensinya. Kalau ternyata dia pada saat kecil potensinya adalah suka bergaul dengan teman-teman, maka bisa jadi dia mirip seperti Mus'ab bin Umar, yaitu sebagai seorang duta karena dia pintar sekali berkomunikasi. Apabila dia senangnya menulis, membaca, kemudian mengarang cerita dan sebagainya, maka bisa jadi anak kita mirip seperti Zaid bin Sabit, yaitu sebagai seorang penulis, sebagai ahli bahasa. Apabila kita melihat anak-anak kita itu tidak betah di rumah, pinginnya keluar, kemudian senang menjual sesuatu, maka bisa jadi dia mirip seperti Abdurrahman bin Auf, yaitu seorang pedagang. Oleh karena itu, potensi yang ada pada anak kita, kita petakan, kita gali. Kemudian itu akan menjadi peran dia sebagai khalifah di muka bumi ini sesuai dengan sakilah dia, sesuai dengan bakatnya masing-masing. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, akhirnya tampaklah jelas ya, untuk apa kita mendidik anak-anak kita. Gambarannya adalah yaitu sebagaimana Allah memiliki tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah dan sebagai khalifah. Sedangkan penjelasannya sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi. Demikian para pendengar Radio Mutiara Quran, sekilas tentang misi pendidikan. Dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan, kelak anak saya akan menjadi apa? Maka itulah rumusannya, sehingga jangan sampai kita salah tujuan dalam mendidik. Sebab begitu pentingnya tujuan, sehingga arah pendidikan tidak kesasar, arah pendidikan tidak tersesat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di pendidikan tidak sia-sia. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di pendidikan menjadi tidak bermakna. Karena dengan tujuan itulah akhirnya menjadi semuanya bermakna. Yang kita lakukan adalah selalu selaras dan menuju kepada tujuan tersebut, sehingga harapannya kelak anak-anak kita adalah menjadi generasi terbaik pada zamannya, yaitu generasi yang berperan dalam peradaban dengan semulia-mulianya akhlak. Demikian, barangkali ada pertanyaan kami serahkan kepada operator. Baik Ustaz, demikian penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini tentang materi kita yang berjudul Misi Pendidikan, Mau Jadi Apakah Anak Kita Nanti. Dan kini kita sudah masuk ke sesi yang kedua kami buka, yaitu sesi interaktif tanya jawab. Bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran yang ingin bertanya secara langsung melalui telepon kami di nomor 0821 3645 6545, 0821 3645 6545, atau melalui SMS dan WhatsApp ke nomor 0895 3990 3041 7, 0895 3990 3 0417. Dan baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama datangnya dari Abu Hani di Semarang, Ustaz. Beliau bertanya, Ustaz, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan adab pada anak di bawah usia 10 tahun? Bagaimana dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan membaca bismillah pada anak dan mengambil makanan dari yang terdekat? Bagaimana penjelasannya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, dari Abu Hani di Semarang, dalam hal adab, kalau kita lihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bermuamalah dengan anak-anak. Sesungguhnya Nabi mulai menanamkan adab kepada anak itu sejak usia 7 tahun. Untuk anak-anak masih di bawah 7 tahun, itu adalah masa-masa penumbuhan ego. Sebagaimana berkali-kali saya sebutkan, ketika beliau sedang mengimami sholat, kemudian seorang anak kecil, yaitu salah satu cucunya, menunggangi beliau di punggung beliau pada saat beliau sujud, sehingga sujud beliau menjadi lama sekali karena ditunggangi anak tersebut. Dan Nabi menunggu sampai anak tersebut puas bermain kuda-kudaan di punggung Nabi, kemudian anak itu turun, baru Nabi mengangkat kepalanya. Ini penandakan bahwa ego anak tersebut, ego berbeda dengan egois di sini ya, ego anak tersebut itu ditumbuhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi belum menanamkan adab pada anak yang masih di bawah 7 tahun. Nah, sehingga apabila Nabi sudah menanamkan adab, tentu saja anak itu akan diturunkan dan akan diberi nasihat bahwa sesungguhnya ini adalah sholat, kamu jangan mengganggu orang yang sedang sholat. Namun dibiarkan oleh Nabi sampai sepuas-puasnya, karena masa di bawah 7 tahun ini adalah masa belum ada tanggung jawab moral, adab belum ditanamkan, karena adab ditanamkan adalah mulai umur 7 tahun. Nah, kemudian bagaimana dengan Nabi mengajarkan anak yang baca bismillah pada saat makan karena dia tangannya berseliweran kemana-mana? Itu dilakukan bukan kepada anak yang di bawah 7 tahun, namun itu dilakukan kepada anak yang sudah lebih dari 7 tahun. Sehingga karena setelah 7 tahun itu Nabi SAW juga bersabda bahwa muru auladakum bisholah wa abna'u sab'i sinin, perintahkan anakmu sholat pada saat dia umur 7 tahun. Jadi setelah 7 tahun itu sudah ada perintah untuk sholat, walaupun di situ belum boleh dihukum, belum boleh dipukul, tapi sudah mulai ada penanaman adab. Ya, jadi apabila anak kita masih di bawah 7 tahun, masih tampak belum tampak adabnya, hendaklah kita orang tua maklumi, karena dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan anak itu juga menumbuhkan egonya. Egonya ditumbuhkan sebelum 7 tahun. Namun adab itu kita tanamkan kepada anak kita setelah 7 tahun. Namun sebelum anak itu umur 10 tahun, hendaklah dalam penanaman adab ini kita tidak boleh memberikan hukuman atau pukulan. Sebagaimana Nabi memerintahkan wadribhum 'alaiha wa hum abna'u 'asrin, pukullah mereka yaitu anak-anakmu apabila enggak mau sholat pada saat mereka umur 10 tahun. Nah, sehingga adanya hukuman itu karena tidak melakukan adab tersebut itu adalah ketika anak umur 10 tahun. Jadi itulah yang disebut dengan karakter perkembangan, karena dalam pendidikan karakter nabawiyah ini kita harus memperhatikan umur anak. Jangan disamaratakan, sebab pendidikan untuk anak umur 10 tahun itu berbeda dengan anak di bawah 7 tahun. Pendidikan anak yang sudah balig berbeda dengan pendidikan anak yang masih umur 7 sampai 10 tahun, yaitu masa tamyiz. Nah, itulah masalah adab. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan kepada Abu Hani. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berarti pengajaran adab di bawah 7 tahun itu ya Tat, riwayatnya Tat? Pengajaran adab itu setelah 7 tahun. Setelah 7 tahun. Di bawah 7 tahun itu adalah masa-masa penumbuhan ego. Karena setelah 7 tahun baru ada sosiosentris, yaitu anak-anak mulai bersosial, karena itu masa-masa tamyiz itu. Baik Ustaz, semoga dapat dimengerti jawabannya tadi oleh Bapak atau Abu Hani di Semarang tadi dan pendengar yang lainnya. Baik, kami bacakan pertanyaan yang selanjutnya. Datangnya dari Ibu Siti di Karangroto. Beliau bertanya, Ustaz, anak saya tukang bikin masalah atau troublemaker di sekolahan yang mengajarkan agama. Karena anak saya sementara ini saya sekolahkan di sekolah yang mengajarkan agama. Lalu saya memindahkan anak tersebut ke sekolah umum yang banyak ekstrakurikulernya dalam hal fisik atau bela diri. Apakah solusi yang saya tempuh ini sudah tepat, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, itu umurnya tidak disebutkan itu ya? Tidak. Ya, jadi anak, ya anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda dalam hal bakat atau kinerja tadi. Anak memiliki kekhasan itu pada gaya belajar. Ada anak yang gaya belajarnya suka dengan membaca, ada anak yang gaya belajarnya harus mendengarkan, dan ada anak yang gaya belajarnya harus bergerak. Nah, ini biasanya anak yang memiliki gaya belajar harus bergerak yang disebut dengan gaya belajar kinestetik itu biasanya dia enggak betah duduk lama. Dia pinginnya bergerak. Kalau sering dikatakan oleh kebanyakan orang itu, anak itu kelebihan tenaga, kelebihan energi, kalau bahasa Jawanya turah tenogo. Nah, sehingga di sekolah itu bermasalah walaupun itu sekolah agama. Ya, karena apa? Karena tenaganya tidak terfasilitasi di dalam sekolah tersebut. Bisa jadi situ tidak ada ekstrakurikulernya untuk bela diri. Nah, kemudian ibu tersebut mengambil inisiatif dipindahkan ke sekolah umum, ya. Terus kemudian yang istilahnya bukan sekolah yang khusus di bidang agama, namun di situ ada fasilitas untuk ekstra bela diri, yaitu untuk menularkan, untuk menumpahkan tenaga yang sisa pada anak tersebut. Maka hal ini bisa dikatakan bahwa pada saat kita menyekolahkan anak kita yang bidang agama tadi, itu ibarat kita hanya berkonsentrasi pada tujuan yang pertama, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kinerja anak tersebut tidak terfasilitasi, karena sesungguhnya anak yang trouble itu sebenarnya adalah biasanya anak yang kinestetik. Mereka tidak betah duduk di ruangan lama-lama, dan dia pinginnya itu bergerak-bergerak. Kemudian dipindahkan ke sekolah yang tidak ada, ya boleh dikatakan tidak khusus pada bidang agama, tapi di situ ternyata dia terfasilitasi geraknya, sehingga dia menjadi lebih tenang karena tenaganya sudah tertumpah di situ, yaitu pada bela diri. Hal ini maka apabila kita kembalikan kepada tujuan pendidikan tadi, maka ini pada tujuan yang kedua hanya sebagai kinerja saja, namun dalam beribadah masih berkurang. Nah, maka sebaiknya yang paling tepat adalah anak tetap dididik untuk dalam hal agama, karena itu kaitannya dengan tujuan pendidikan yang pertama, yaitu beribadah kepada Allah. Kemudian kita carikan sekolah tersebut yang mendidik di bidang agama tersebut, ada ekstra, ada kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi karakter anak yang berbeda-beda tersebut, terutama dalam hal ini yang ditanyakan oleh Ibu Siti ya tadi, yeah. Itu terkait dengan anak yang kinestetik. Biasanya memang banyak sekali sekolah-sekolah yang saat ini itu ada belum bisa memfasilitasi anak yang kinestetik. Anak kinestetik itu sebenarnya bukan anak bermasalah, sehingga sering disebut dengan anak hiperaktif. Padahal sebenarnya tidak ada sebenarnya di dalam pendidikan karakter nabawiyah ini anak hiperaktif itu enggak ada. Yang ada sebenarnya guru yang hiperpasif sebenarnya. Nah, jadi oleh karena itu maka perlunya sekali seorang guru itu atau seorang pendidik itu memfasilitasi anaknya sesuai dengan gaya belajarnya. Ada anak yang belajar itu harus dengan berlari-lari, sehingga orang tuanya harus mengikuti dari belakang membacakan apa yang perlu dipelajari oleh anak, ada seperti itu. Namun ada anak yang betul-betul anteng ya, padahal sebenarnya semua anak itu hebat, semua anak itu tidak ada yang bermasalah sebenarnya. Karena apa? Semua anak lahir dalam keadaan fitrah. Oleh karena itu, untuk Ibu Siti, bahwa sebenarnya anak panjenengan di sekolah bukan troublemaker ya, bukan pembikin masalah, tapi sebenarnya hanya sekolahlah yang belum bisa memfasilitasi kekhasan anak tersebut. Dalam hal ini biasanya mereka yang kinestetik banyak bergerak. Oleh karena itu hendaklah orang tua membantu ya, tidak menganggap itu masalah, selalu berpikir positif bahwa anak saya itu ya baik. Karena apa? Sebelum anak itu balik, kalau meninggal dunia kan masuk ke surga, padahal surga itu tempatnya orang-orang baik. Oleh karena itu tidak ada anak jahat sebenarnya, tidak ada anak nakal. Karena apa? Mereka begitu meninggal itu masuknya surga ya, belum ada catatan keburukan. Oleh karena itu orang tua juga harus berpikir positif, sebagaimana Nabi SAW juga selalu berpikir positif kepada manusia. Beliau tidak pernah langsung menyalahkan orang, tapi bertanya dulu. Bahkan ada orang yang izin untuk berzina saja beliau tidak marah, kemudian dijelaskan dengan logika, dengan nalar, akhirnya orang tersebut bertobat. Ini karena apa? Beliau selalu berpandangan positif. Ada orang kencing di masjid, dibiarkan oleh Nabi. Karena apa? Semua orang itu dalam hatinya pasti cenderung kepada kebaikan, karena semua manusia lahir dalam keadaan fitrah, yaitu sudah Islam itu, cinta kepada kebaikan, cenderung kepada kebaikan. Oleh karena itu tetaplah tenang ya, karena sesungguhnya kepanikan kita terhadap anak kita itu akan berpengaruh terhadap kejiwaan anak kita. Anak itu tergantung bagaimana orang tua memandangnya. Kalau walaupun orang, mungkin orang lain mengatakan anak itu nakal dan sebagainya, tapi kalau dia masih anak-anak, sesungguhnya dia tidak nakal, hanya itu refleksi dari bakat dia, itu seperti itu. Oleh karena itu maka kita tetap rileks ya, kita tetap tenang bahwa anak kita itu baik ya. Yakinkan bahwa itu adalah potensinya. Kalau dia banyak gerak, mungkin bandel ya, suka bantah, nah kita berpikir positif, mudah-mudahan besok dia menjadi pemimpin yang soleh, dia menjadi pemimpin yang bijak. Karena pemimpin butuh sekali kekuatan dalam memegang teguh pendapatnya, seperti itu. Apabila anak kok kuper ternyata di dalam rumah terus, kemudian di sekolah dianggap bermasalah, suruh bicara di depan kelas gak berani, orang tua tetap berpikir positif bahwa sesungguhnya dia besok mungkin tuh jadi administrator yang tidak banyak ketemu orang gitu. Nah, jadi karena itulah kekhasan anak, semua anak kita adalah hebat. Jadi itulah sebenarnya kunci dari pendidikan adalah rileks ya, rileks. Justru kepanikan orang tua itu akan membuat kepanikan anak juga ya. Kemudian kita akhirnya marah, anak menjadi tertekan, akhirnya anak merasa dirinya nakal dan merasa dirinya bodoh itu. Nah, oleh karena itu perlu kita kembali kepada bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada anak-anak. Demikian untuk Ibu Siti. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk lagi di nomor 0895 3990 3417, dan kami masih mengundang Anda untuk bertanya jawab dengan Al Ustaz. Kami bacakan pertanyaan kembali Ustaz. Datangnya dari Mas Burhan di Semarang. Beliau bertanya Al Ustaz, bagaimana dengan metode pendidikan sesuai contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menganalisa bakat pada anak atau bakat pada seseorang? Karena pendidikan di sekolah zaman sekarang sangat merepotkan, namun belum jelas ada atau tidak rujukan dari sunnah dan Al-Qur'annya. Bukankah kata ulama, selain Al-Quran dan Sunnah adalah menyibukkan saja? Dari Mas Burhan di Semarang. Ya, jadi Mas Burhan menanyakan tentang masalah bakat. Apakah bakat sebenarnya ini urusan keduniaan yang merepotkan kita? Apakah ini memang betul dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebagai contoh ini ya, pada saat ada beberapa sahabat kecil datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang perang Badar. Pada saat itu beliau sedang mempersiapkan perang Badar. Mereka berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kami ingin ikut berjihad dengan Nabi. Kami ingin mengorbankan jiwa kami bersama Nabi. Kami ingin ikut berperang. Mereka adalah orang anak-anak yang masih kecil, masih kecil sekali. Kemudian apa yang dikatakan Nabi? Nabi dengan senyum lembut. Karena mereka masih kecil-kecil, Nabi menolak dengan halus. Namun karena mereka keimanannya sudah tumbuh sangat kuat, akhirnya mereka berusaha bagaimana mereka tetap ikut Nabi dalam berperang. Mereka ingin mati syahid walaupun kondisinya masih anak-anak. Akhirnya majulah Rafi' bin Khudaij. Dia adalah seorang yang pandai sekali memainkan tombak. Kalau dia melempar tombak tepat sasaran dan itu diatraksikan, dipamerkan di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lembut, dan dia mengatakan, lihatlah Nabi, aku adalah pelempar tombak yang mahir, yang hebat. Akhirnya dengan melihat keterampilan dia, kekhasan dari Rafi' bin Khudaij tadi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Rafi' tersebut untuk ikut berperang sebagai pelempar tombak. Kemudian melihat temannya diterima, maka namanya anak-anak, maka yang lain juga timbul keinginan untuk beratraksi di depan Nabi. Yaitu berikutnya adalah Samurah bin Jundub. Dia adalah anak yang tidak pandai melempar tombak, namun dia memiliki otot yang sangat kuat. Maka dia memamerkan ototnya di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian referensi dari keluarganya mengatakan bahwa Samurah bin Jundub itu bisa merobohkan orang yang tinggi sekalipun. Akhirnya dengan senyum yang lembut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Samurah bin Jundub untuk ikut berperang sebagai ahli dalam gulat atau merobohkan orang. Kemudian teman yang lain juga enggak terima, temannya dua diterima, maka tampillah kemudian Yazid bin Sabit. Yazid bin Sabit membawa pedang yang ternyata pedangnya lebih panjang dari tubuhnya, sehingga pada saat dia membawa pedang itu ujung pedangnya nyentuh tanah. Kalau dalam bahasa Jawanya itu kengsreh tanah. Akhirnya Nabi dengan senyum lembut mengatakan bahwa mungkin lain waktu kamu bisa ikut karena kamu masih kecil, badannya masih lemah. Nah, maka kecewalah Yazid bin Sabit tersebut dan pulanglah. Demikian juga ibunya juga sangat kecewa karena berharap anaknya ikut berperang bersama Nabi dan menjadi syahid. Akhirnya di rumah Yazid bin Sabit merenung. Ternyata dia berpikir bahwa saya bukanlah ahli dalam perang, saya bukanlah ahli dalam melempar tombak, saya bukan ahli dalam gulat karena badan saya kecil, saya bukan ahli dalam bidang yang lain. Namun ternyata Yazid bin Sabit mengetahui bahwa dirinya adalah pandai dalam hal menulis, pandai dalam hal bahasa. Akhirnya berdasarkan rujukan dari keluarganya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan untuk menguji Yazid bin Sabit dalam kemampuan khususnya, yaitu dalam bidang bahasa. Maka dicek, dites oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Yazid bin Sabit tersebut di dalam menghafal Al-Quran, dan beliau hafal 17 surat pada saat itu karena surat ayat Al-Quran belum turun semuanya. dan wakof-wakofnya sangat tepat, karena dulu Al-Quran itu tidak seperti sekarang ada tanda-tandanya, itu nyambung semuanya dan gak ada harokat, sehingga dilihat bacaannya sangat fasih. Maka Nabi SAW dengan senyum yang lembut diterimanya Yazid bin Tsabit untuk mendampingi Rasul, tapi sebagai juru tulis, sebagai penerjemah bahasa, jadi sebagai sekretaris Nabi SAW. Apabila kita lihat dari peristiwa tadi, maka jelas Nabi SAW itu menunjuk, menugaskan seseorang itu berdasarkan bakatnya masing-masing. Kalau dalam surat Al-Isra ayat 84 tadi, itu adalah sakilahnya masing-masing. Kul kulu ya'malu ala sakilati farabbukum a'lamu biman huwa ada sabila. Katakanlah wahai Muhammad, bahwa setiap orang akan beramal sesuai sakilahnya, yaitu sesuai bakatnya masing-masing. Maka Rabb kalian yang lebih tahu siapakah yang paling benar jalan. Jalan yaitu jalan di sini, jalan sakilahnya tersebut. Itu yang kalau kita ingin merujuk bahwa ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan bakat anak-anak. Kemudian kalau kita lihat bagaimana Nabi menugaskan terhadap sahabat yang sudah dewasa, tentu saja Nabi melihat bagaimana kemampuan masing-masing. Bagaimana Nabi menugaskan Mus'ab bin Umar ke Yasrib, karena beliau Mus'ab bin Umar adalah orang yang ahli dalam bidang komunikasi, sehingga menjadi duta untuk menuju ke Yasrib. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan sakilah mereka masing-masing. Demikian untuk Mas apa sih? Burhan. Mas Burhan. Ya. Baik, demikian jawaban dari Al Ustadz. Semoga dapat dimengerti oleh Mas Burhan. Dan pertanyaan yang senada datang dari Pak Ngatno tadi, pertanyaannya kira-kira isinya sama Ustaz. Baik Ustaz, demikian pertanyaan yang terakhir Ustaz, silahkan kalau ada pesan di penutupannya Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua dan para pendidik, para guru, ini masalah misi pendidikan sangatlah penting. Karena dari misi pendidikan inilah nanti akan tersusun materi pendidikan. Materi apa yang perlu diberikan kepada anak-anak kita harus merujuk kepada misi ini, yang ujung-ujungnya nanti adalah kepada misi penciptaan manusia, atau tugas penciptaan manusia, atau tujuan penciptaan manusia. Kemudian dari misi pendidikan ini akan bisa diturunkan kepada metode pembelajaran. Karena kalau metode pembelajaran salah pun, maka pendidikan itu tidak bisa mengena. Kemudian yang lain, dari metode pembelajaran ini, maka akan turun lagi masalah dalam kaitannya dengan karakter perkembangan anak. Kapan pendidikan iman diberikan, pada usia berapa, kapan anak mulai diajarkan menulis, kapan anak diajarkan adab, kapan anak diajarkan sholat, kapan anak mulai dipukul, dan sebagainya. Itu kaitan terkait dengan masalah karakter perkembangan. Itu semuanya merujuk kepada misi pendidikan. Kemudian dari misi pendidikan itu pun kita bisa mengetahui apakah yang kita berikan kepada anak itu berguna apa tidak. Apakah yang kita ajarkan di sekolah itu betul-betul manfaat bagi anak apa tidak. Sebagai contoh, kita sebagai orang tua selama sekolah selama ini, berapa persen ilmu di sekolah yang kita gunakan untuk hidup ini? Berapa persen? Banyak sekali, bahkan ijazah kita pun banyak yang tidak digunakan. Karena apa? Karena yang dilakukan dalam pembelajaran tersebut ternyata banyak yang tidak merujuk kepada misi pendidikan tersebut. Sehingga banyak sekali pelajaran yang tanda kutip itu mubazir, sehingga tidak kita gunakan. Kita dulu belajar integral, kita belajar diferensial dalam matematika, ternyata setelah menjadi ibu rumah tangga sama sekali tidak pernah digunakan. Mungkin kita belajar masalah unsur kimia yang jumlahnya banyak sekali, unsur periodik dalam ilmu kimia, ternyata kita bekerja di bidang yang bukan terkait dengan kimia, misal dalam permesinan. Jadi banyak hal, apabila kita tidak merujuk kepada misi itu, maka banyak sekali kegiatan-kegiatan pendidikan kita adalah kegiatan yang tanpa makna, sehingga mubazir. Oleh karena itu pentingnya misi pendidikan ini, walaupun sekilas mungkin orang sebagian sangat enggan untuk berpikir tentang ini, namun inilah sangat penting sekali dan perlu diketahui oleh semua orang tua. Karena apa? Biar kita dalam mendidik anak itu tidak salah. Salah materinya, salah metode, dan bahkan mungkin yang dikhawatirkan salah tujuannya. Sehingga harapannya nanti anak-anak kita setelah kita merujuk kepada misi yang benar tadi, betul-betul menjadi generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendidik, para bapak ibu guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tugas berat pendidikan kita saat ini. Kita perlu banyak sekali mengetahui tentang diri anak, yang sudah berkali-kali kita sebutkan bahwa anak kita semuanya adalah hebat, karena semua anak lahir dalam keadaan Islam sudah baik. Namun sering sekali kita terburu-buru karena materi atau istilahnya misi pendidikan yang tidak jelas tersebut tidak selaras dengan penciptaan, tujuan penciptaan manusia tersebut, sehingga bahasa Jawanya itu deladrah dalam pendidikan ini. Seolah-olah anak itu seperti bahan kerajinan yang segera mengeras, gak bisa dikerjakan. Maka orang tua panik gitu. Anak baru umur 5 tahun, orang tua sudah panik, ini anak saya nanti bagaimana, bagaimana kalau saya gak mendapatkan sekolah yang favorit, nanti anak saya masa depannya bagaimana. Kepanikan itu sering muncul pada orang tua. Karena apa? Karena menganggap anak itu kosong gitu. Padahal itu adalah pendapatnya John Locke dari Barat gitu, bahwa anak itu kosong dalam teori tabula rasa. Ternyata dalam Islam bahwa anak itu bukan kosong, anak itu sudah terinstal Islam di dalam dirinya. Adakah yang lebih sempurna dari Islam? Tidak ada. Maka oleh karena itu kalau anak kita lahir itu sudah Islam, maka sudah dia itu dalam dirinya itu sudah terinstal sesuatu yang luar biasa, yaitu Islam, sesuatu yang sudah sempurna. Oleh karena itu kita sebagai orang tua tugasnya apa? Yaitu menjaga, menjaga fitrah yang sudah ada pada anak tersebut sehingga tumbuh dengan baik, bukan memodifikasi. Sehingga dengan adanya modifikasi tersebut maka rusaklah fitrah tersebut, sehingga muncullah anak-anak yang nanti pada saat besar mungkin kecilnya nurut, ternyata besarnya dia beruntak. Itu antara lain karena apa? Fitrahnya sudah rusak. Yang sudah balik seharusnya sholat tidak usah disuruh, ternyata masih disuruh-suruh, bahkan sholatnya masih bolong-bolong. Itu karena apa? Karena fitrahnya rusak. Itu bukan karena salah orang tuanya yang tidak mendidik, tapi mungkin tidak tepat dalam mendidik, yang tidak selaras dengan misi pendidikan tersebut. Itu demikian kesimpulan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila yang saya katakan itu benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah, itu semata-mata dari saya pribadi dan dari setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan saya dan kesalahan para pendengar semuanya, dan semoga Allah SWT membimbing kita dari kesalahan-kesalahan kita dan membenarkannya sehingga menunjuk kita kepada jalan yang benar, yaitu hidayahnya, sehingga selalu dalam petunjuk dalam mendidik anak-anak kita, sehingga dalam mendidik ini betul-betul kita sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sunnah itu bukan hanya dalam hal sholat, dalam puasa, namun pendidikan ini pun kita harus berusaha kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Pendidik terbaik yang pernah ada di muka bumi ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin menjadi guru terbaik, ya, menjadi orang tua terbaik, maka kita contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mencontoh selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa jadi keliru nanti, karena beliulah metodenya yang paling benar, dan dari tangan beliaulah dihasilkan generasi-generasi terbaik pada zaman ini, pada umat ini, yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum. Demikian dari saya cukupi sekian, saya tutup dengan assalamualaikum.